Mas James, sini temenin aku duet dulu dong. Yaudah izin Fida. Oke. Tak pinjem dulu Mas James-nya. Gak boleh demok-demok, sak meter. Oke. Sak meter. Oke. Seluas samudra cintaku padamu. Pastikan bahagia kan jadi milikmu. Cintaku, cintamu kan bersami dalam kisah dua rasa cinta kita ini. Darayu, ada Mas James, The Ambiar Project. Enjoy. Semuanya masih semangat ya. Oh, sing the list. Tersiksa batin ini saat menatapmu. Kau pasti kasih Mas Jeh.